Kita langsungkan barakallahu fikum kalimat terakhir tentu dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi syahidnya bahwa kita berupaya untuk menjaga dan melindungi diri kita, ya, walaupun dengan sepotong biji kurma. Fattakun nar walau bisyikki tamrah. Kalau sekiranya kita tidak mendapatkannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan ucapan-ucapan yang baik. Barakallahu. Kalimat ini tentu sangat dalam maknanya. Maka Al-Imam As-Sa'di rahimahullah telah menjelaskan semua bentuk ucapan, percakapan yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, semua ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua ucapan yang akan ada manfaatnya bagi hamba-hamba Allah, maka masuk dalam kata al-kalimatut thayyibah. Apa saja, ucapan apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berguna dan bermanfaat bagi hamba-hamba Allah, maka masuk dalam kalimat thayyibah. Di sisi yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan bahwa kebanyakan manusia dijerongkokkan, dilempar ke dalam neraka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, disebabkan karena hasa'id, hasil panenan lisan-lisan mereka. Ya, dibuang ke dalam neraka kebanyakan disebabkan karena hasil panenan lisan. Barakallahu fikum. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan, dia mengucapkan kalimat la yalqabala, tidak dianggap apa-apa, wis ringan, kecil. Ternyata kalimat yang dianggap remeh, enteng itu menyebabkan dia dibuang ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam berpesan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata yang baik. Siapa saja yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, falyakul khairan, hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Kalau tidak, falyasmut, hendaklah dia diam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita benar-benar menyadari, ya, benar-benar menyadari dan sangat menyadari panenan lisan kita ini terlalu banyak. Barakallahu fikum. Terkadang kita tidak sadar harus menyabet kehormatan saudara kita, menggibahi saudara kita dalam kondisi kita tidak sadar. Begitu mengerikan bahaya. Barakallahu fikum dari lisan tersebut. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam lakukan pencegahan dengan sekecil apapun dari api neraka. Kalau enggak punya korma, sepotong korma, tidak punya apa-apa di rumah, cukup dengan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalimat-kalimat yang baik itu adalah kalimat ucapan yang mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla dan ucapan yang menghasilkan manfaat bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada ayat yang keempat, hadis yang keberikutnya, Al-Hadithul Hadi wa Thamanun, hadith yang ke-81. An-nahyu min katratis su'al, larangan dari banyak bertanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, da'uni, tinggalkan saya. Ketika barakallahu fikum beliau dalam kondisi sakit, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum meminta untuk didatangkan kertas ditulis wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, karena kesedihan melihat Nabi alaihi salatu wassalam yang sedang sakit parah dan sakit yang menyebabkan kematian beliau, jangan, sudah cukup bagi kita kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, cukup bagi kita kitabullah. Kata Umar, karena kasihan sebagian sahabat ingin segera, sampai terjadi lawat, ya, perang mulut suara. Di saat itu Nabi alaihi salatu wassalam mendengar, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengda'uni, sudah, biarkan saya, tinggalkan. Ya, dengan apa yang aku telah tinggalkan kepada kalian. Fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihi. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah kathratu su'alihim, banyak pertanyaan mereka. Kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan menjadi penyebab kebinasaan orang-orang sebelum kalian, di samping banyak bertanya, mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu, apabila aku larang kalian dari sesuatu maka tinggalkanlah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan apabila aku perintahkan kalian untuk satu perkara maka kerjakanlah sesuai dengan kesanggupan kalian. Muttafaqun alaih. Kata Sa'di rahimahullahu taala, hadhil as'ilatu allati nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anha hiya allati nahallahu anha fi qawli. Pertanyaan-pertanyaan yang dilarang, pertanyaan yang dimaksud di sini, yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah dilarang oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya. Dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang jika dijelaskan, in tubdalakum, jika dijelaskan, disampaikan kepada kalian, tasukkum minakma, bimakna menyusahkan kalian. Tasukkum, menyusahkan barakallahu fikum kalian. apa yang dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam, maka pertanyaan ini pula yang telah dilarang oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya. Pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana? Wahiyal as'ilatu an asya' min umuril ghaib. Satu. Pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang terkait dengan perkara al-ghaib. Perkara al-ghaib, ya, tidak ada yang mengertinya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti masuk dalam larangan ini ketika seseorang datang kepada para dukun, kepada para dukun, lalu bertanya tentang banyak persoalan hidup. Istrinya, bertanya tentang istrinya, ya, bertanya tentang barakallahu fikum usahanya, bertanya tentang nasibnya, ya, bertanya tentang keselamatannya, urusan-urusan ghaib. Yang persoalan ghaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan masya Allah, ketika antum melihat, ternyata yang banyak datang kepada para dukun itu adalah yang taat beribadah kepada Allah. Yang tekun di masjid, barakallahu fikum, baik rijalan wa nisa. Sangat percaya terhadap para dukun. Ya, bertanya tentang terkadang maaf-maaf saja nasib. Apa yang akan terjadi pada esok harinya? Ditanyakan rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ketika menyebarnya media sosial, kan terkadang datang, kalau Anda ingin tahu umur, coba rekirim tanggal lahir Anda. Laris manis. Wallahu a'lam apa dapat keuntungan ya Iza. Dapat keuntungan enggak dari itu? Sampean bertanya atau siapa yang bertanya, dia itu punya keuntungan dari pertanyaan itu atau gimana? Dari duit maksudnya. Hah? Saudara Salim, ada manfaat maliyah yang didapat ketika nawarkan, ada orang membalas. Ada. Oh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ternyata yang seperti itu laris manis. Adapun di saat sampean-sampean mengirim faedah-faedah, ya siapa yang mau bacanya? Mumet duluan. Yang dibaca, yang dilakukan. Yang dibaca, yang dikerjakan. Barakallahu fikum. Bagaimana mau baca? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum, semua yang terkait persoalan perkara-perkara gaib itu termasuk dalam persoalan atau pertanyaan yang dimaksud di dalam hadis. Yang kedua, barakallahu fikum, au minal umur allati afallahu anha, atau bertanya tentang perkara-perkara yang Allah memaafkannya. Falam yuharrimha walam yujibha. Allahu Jalla wa'ala tidak mengharamkannya, dan juga Allahu Jalla wa'ala tidak mewajibkannya. Silakan mau kerjakan mau ini, tapi barakallahu fikum. Fayas'alu sa'ilu anha waqta nuzulil wahyi wat tasyri'. Dia bertanya di saat turunnya wahyu dan masih turun syariat, pensyariatan. Farubbama wujibat bisababi su'al wa rubbama hurimat kadzalik. Terkadang dengan pertanyaan itu diwajibkan, atau terkadang dengan pertanyaan itu pula diharamkan. Fayadkhulus sa'ilu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. maka sang penanya masuk di dalam firman Allah, sabda Nabi alaihi salatu wasalam, a'zamul muslimina jurman. Orang muslim yang paling besar kesalahannya, kejahatannya, man sa'ala an syai'in lam yuharram. Seseorang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, setelah pertanyaan itu terjadi, fahurrima min ajli mas'alatihi, lalu diharamkan karena pertanyaannya tersebut. Subhanallah. A'zamul muslimina jurman. Hadith muttafaqun alaih. Wa kadzalika yanhal 'abda an su'ali ta'annuti wal ughluqat. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam melarang hamba, atau Allah jalla wa ala melarang seorang hamba untuk bertanya tentang sesuatu yang ta'annut, ya, yaitu hal-hal yang memberatkan, bukan untuk beramal. Kepingin tahu jawaban ini bagaimana, jawaban barakallahu fikum, ya, yaitu pertanyaan yang memberatkan dirinya, yang dia tidak punya kemampuan, barakallahu fikum, atau berdalam-dalam, wal ughlutat, pertanyaan-pertanyaan yang mengandung salah. Ya, barakallahu fikum. Beda kalau babnya menguji. Syekhuna Mughni rahimahullah ta'ala sering, barakallahu fikum, menguji di majlis itu dengan pertanyaan yang salah. Menguji. Ya, tulabnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. وَيَنْهَا أَيْضًا أَنْ أَيَّسْأَلَ عَنِ الْأُمُورِ أَنْ أَيُّسْأَلَ عَنِ الْأُمُورِ أَتَّفِيفَهْ غَيْرُ الْغَيْرِ الْمُهِمَّةِ. Allah Jalla wa'ala, Rasul alaihissalatu wassalam melarang juga untuk ditanyakan tentang perkara-perkara yang tofifah, la fa'idah, yang tidak penting. Ya, ditafsirkan ghair muhimmah. Wa yada'u su'al anil umuril muhimmah. Lalu dia tinggalkan pertanyaan-pertanyaan yang penting, barakallahu fikum. Ya. Fahadihil as'ilatu wa ma ashbahuha hiyallati nahasyari'u anha. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan yang serupa dan yang semisal, inilah yang dilarang oleh syariat. Wa amma su'alu ala wajhil istirsyad anil masail diniyah min usulin wa furu' ibadat au muamalat, fahiya mimma amara Allahu biha wa rasuluhu wa mimma hatta 'alayha. Adapun bertanya dalam bentuk istirsyad, meminta bimbingan dalam masalah-masalah agama, apakah terkait dengan prinsip-prinsip atau cabang-cabang ibadat atau mungkin muamalat, pergaulan dalam hidup. Fahiya mimma amarallahu biha wa rasuluh. Maka ini adalah termasuk dari perkara yang dilarang atau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, dan apa yang dianjurkan atasnya. Wahiyal wasilatu li ta'allumil ulumi wa idrakil haqa'iki. Ini yang menjadi wasilah, perantara untuk belajar ilmu dan mengetahui kebenaran hakikat persoalan. Qala ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Waqala Allahu Azza wa Jalla berfirman, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Coba tanyakan kepada orang yang kami telah utus sebelummu, wahai Rasul Allah, dari Rasul-Rasul kami. Apakah kami telah menjadikan selain Ar-Rahman alihatan sebagai sesembahan yang mereka sembah, atau yu'badun yang disembah oleh mereka? Ila ghairiha minal ayat, dan selainnya dari ayat-ayat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa saja yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan buatnya, maka Allah menjadikan dia faqih dalam agama. Wa dzalika bisuluki tariqi tafaqquhi fid din dirasatan wa ta'alluman wa su'alan. Yang itu atau demikian, wa dzalika yang demikian itu, bertafaqquh fid din, bisa terwujud dengan dirasah, belajar. Ya, dirasah barakallahu fikum, dengan mempelajari. Wa ta'alluman, belajar dan bertanya. Wa qala ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna ma shifa'ul 'ay as-su'al. Tidakkah mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahui? Maka sesungguhnya obat kebodohan itu adalah as-su'al, yaitu bertanya. Berarti ya memang benar, malu bertanya sesat di jalan. Barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Kata kita bersama asatidah di situ, ada Ustaz Adnan hafizahullahu taala. Kita mau menuju tempat waktu itu. Kebingungan. Kita katakan, ya akhi, ini bertanya, berhenti, kemudian bertanya kepada apa namanya, siapa yang kita temukan. Baik, berhenti. Ustaz Adnan mengomentari di saat itu, ya bolehlah bertanya, tapi ya banyak bertanya malu-maluin. Ya, barakallahu fikum. Ternyata rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apapun terkait dengan persoalan dunia, kalau kita gemar bertanya kepada siapapun, taruhlah kita menghadapi sebuah persoalan dunia, coba tanya kepada saudara kita yang mungkin dia punya pengalaman lebih dari kita. Tapi kalau malu, kan mesti akan menjadi beban di dalam hidup. Aduh, malu. Mau ke orang tuanya, malu. Mau ini, malu. Benar apa yang diucapkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, layyanalal ilma, ya, layyanalal ilma mustakbirun wala mustahil. Dua orang yang tidak akan pernah mendapatkan ilmu, yaitu orang yang sombong, yang kedua orang yang punya sifat malu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya jangan. Hatta dalam urusan dunia sekecil apapun, kita butuh. Butuh ya kepada istri kita, barakallahu fikum, mungkin dia punya pandangan, atau ya kepada suami kita mungkin dia punya pandangan, atau kepada anak kita mungkin dia sudah dewasa, dia punya pandangan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Atau orang yang sudah berpengalaman, kita mengingat ucapan barakallahu fikum Muawiyah radhiyallahu taala anhu, seseorang tidak akan dikatakan hakim bijak kecuali dzu tajrubah, dia banyak memiliki pengalaman. Memang benar pengalaman itu adalah guru yang terbaik barakallahu fikum. Kita di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah kan sering kita belajar dari pengalaman. Dan kita menganggap bahwa ini guru. Pengalaman demi pengalaman, apalagi dalam pengalaman hidup itu banyak benturannya. Terkadang kan seseorang, wah, menganggap diri hebat, bisa ini, bisa itu. Setelah di perjalanan banyak benturan. Barakallahu fikum. Nah, terkadang benturan itulah yang mengingatkan dia untuk mau bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman dari dirinya dalam urusan agama, jelas nasnya. Dalam urusan dunia juga demikian. Barakallahu fikum. Kita belajar dari orang yang berpengalaman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hafidhani wa hafidhakumullah. Mari kita lihat. Kata beliau, waqad amara Allahu birrifqi bisail wa i'ta'ihi matlubahu wa 'adam at-tawajjur minhu wa qala fi surati ad-duha wa amma as-sa'ila fala tanha. Allahu jalla wa 'ala telah memerintahkan untuk bersifat lembut kepada yang bertanya. Apakah pertanyaannya itu, permintaannya maksudnya, terkait dengan memberikan apa yang dicari, yang diminta, atau wa adami tadajjur minhu, dan tidak marah barakallahu fikum, tidak sebel dari orang yang meminta tersebut. Allahu Jalla wa'ala mengatakan dalam surat Duha, adapun orang yang meminta, maka jangan engkau bentak. Fahada yashmalu sa'ila anil ulum an-nafi'ah wasa'il lima yahtajuhu min umurid dunia min malin wa ghairihi. Ayat ini kata beliau mencakup orang yang bertanya tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya jangan dibentak. Jangan dimarahi barakallahu fi. Dan masuk juga orang yang meminta terhadap kebutuhan-kebutuhannya, apa yang dia butuhkan dari perkara dunia. Apakah kaitannya harta dan selainnya. Jangan barakallahu fikum dibentak. Wa mimma yadkhulu fi hadzal hadithi as-su'alu an kayfiyati sifatil bari. Dan juga yang termasuk di dalam hadis ini adalah barakallahu fikum bertanya tentang bagaimana sifat al-bari, yaitu Allah azza wa jalla. Fa innal amra fi sifati kulliha kama qala al imam Malik liman sa'alahu an kayfiyatil istiwa 'alal 'arsy. Persoalan dalam permasalahan atau persoalan sifat-sifat Allah semuanya seperti yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah terhadap orang yang bertanya tentang bagaimana kayfiyah istiwanya Allah di atas ars. Faqala al-istiwa'u ma'lum wal-kayfu majhul wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Al-istiwa, istiwa itu ma'lum artinya. Maksudnya dari tinjauan bahasa Arab, orang paham. Al-istiwa maknanya barakallahu fikum ala wartafa'a. Ini yang difahami oleh orang Arab. Datang Mu'tazilah, kemudian menakwilkan al-istiwa bimakna istaula. Istiwa bimakna istaula, berkuasa. Dipalingkan maknanya, cuma ingin membela konsepnya. Dia harus menyelisihi bahasa Arab barakallahu fikum. Sampai sedemikian rupa. Rahimani wa rahimakumullah. Wal kaif, bagaimana istiwa Allah Azza wa Jalla yang dipahami berdasarkan bahasa Arab, istiwa artinya ala wartafa, kaif, bagaimana istiwa Allah adalah majhul. Maksudnya tidak diketahui. Loh, kenapa tidak diketahui? Karena Allah Azza wa Jalla yang menceritakan dirinya beristiwa tidak menjelaskan tentang kaifiyah, bagaimana bentuknya, bagaimana caranya Allah beristiwa. Allah tidak ceritakan. Allahu Jalla wa Ala juga tidak menjelaskan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ya, wal imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Kenapa bertanya tentang bagaimana istiwa Allah adalah bid'ah? Karena tidak pernah dilakukan oleh para pendahulu kita yang soleh. Di saat Nabi alaihissalatu wassalam masih hidup, mereka tidak bertanya bagaimana istiwa Allah Azza wa Jalla. Maka beliau menjelaskan, faman sa'ala an kaifiyati ilmillah au kaifiyati khalqihi wa tadbiri qila lahu. Siapapun yang bertanya tentang kaifiyah, bagaimana pengetahuannya Allah, bagaimana ciptaan Allah, penciptaan Allah, dan bagaimana pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Qila lahu, dikatakan kepadanya, فَكَمَا أَنَّ ذَاتَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تُشْبِهُهَا الذَّوَاتُ. Sebagaimana zat Allah Jalla wa'ala tidak disama, tidak menyerupainya semua zat-zat, فَسِفَاتُهُ لَا تُشْبِهُهَا الصِّفَاتُ. Maka semua sifat tidak akan menyerupai sifatnya Allah Azza wa Jalla. فَالْخَلْقُ يَعْرِفُونَ اللَّهِ. Makhluk ini kenal, mereka berilmu tentang Allah Azza wa Jalla. وَيَعْرِفُونَ مَا تَعَرَّفَ لَهُمْ بِهِ. Dan mereka mengetahui apa yang Allah telah perkenalkan dirinya kepada mereka. مِنْ صِفَاتِهِ, dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. وَأَفْعَالِهِ, dan perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Wa amma kaifiyatu dhalik fala ya'lamu ta'wilahu illallah. Adapun bagaimana sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu, tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah Tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.